Selama ini kita bersatu, berbagi kawan suka darimu, kasihku semakin lama pun berlalu. Rasa cinta antara kita semakin ada. Wajahmu masih secantik dulu, senyummu membuat lagi selalu rindu. Cintaku, jangan engkau nimbang yang lalu. Rasa cinta antara kita semakin ada. Ku rindu menghilang sayangmu. Biar tanahku memejalu. Rasa cinta antara kita semakin ada. Just lose.